Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah fa in asdaqal hadits kitabullah وخار الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحماني ورحمكم جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita telah menyelesaikan hadis satu hadis dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam bab Ihya'ul Mawat. Naam barakallahu fik. Hadis rahima illa lillah wal rasulih. Tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Naam barakallahu fik. Kemudian naam barakallahu fikum, kita telah menjelaskan yang dimaksud dengan hima di sini adalah hima yang diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin. Namaraqlawi. Bukan hima untuk pribadi. Entah pribadi seorang penguasa atau pribadi seorang yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena namaraqlawikum yang semacam itu termasuk zulmun wadhih. Nah, kedzaliman yang namaraqlawikum yang jelas dikarenakan ya seorang menghalangi orang lain untuk na'amurakullahu fikum berserikat dalam manfaatkan sesuatu na'amurakullahu yang seharusnya mereka berhak untuk manfaatkannya. Ya, dengan dibikinnya tanah larangan tadi na'amurakullahu fikum menghalangi orang lain ya untuk masuk ke dalamnya, mengambil intifak dari tanah tersebut, entah mengambil kayu bakarnya atau mengambil rumputnya atau na'amurakullahu fikum melepaskan ternaknya di situ. Karena semacam itu diperkenankan kalau yang melakukannya adalah penguasa untuk kepentingan kaum muslimin. Nih, untuk memelihara na'amaraqallahu fikum ternak sodaqoh atau na'amaraqallahu fikum untuk memelihara hewan-hewan yang dipakai untuk berjihad. Na'amaraqallahu fikum. Ya qadifitullah wa'arahmukum jami'an wa'arahmukum. Kemudian ketika na'amaraqallahu fikum itu sudah dilakukan oleh penguasa na'amaraqallahu fikum, maka tidak boleh seorang pun yang namorong coba-coba untuk melanggarnya. Tidak boleh. Karena itu termasuk namorong kelafikum dosa. Masuk dalam keumuman amal atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya khalifitin rahmi wa rahmukum juni'an wa barakallahu'alaikum. Rehut rahmukumoh. Ada qaid muhim dalam bab ini. Bab hima. Namorong kelafikum. Ya qadifit, meskipun yang bikin penguasa na'amaraqlawi untuk kepentingan kaum muslimin. Na'amaraqlawi. Entah untuk ternaknya mereka, kaum muslimin. Na'amaraqlawi. Ternaknya na'amaraqlawi. Ternak sodakom ya. Nah. Atau untuk na'amaraqlawi kepentingan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh pemerintah na'amaraqlawi. Tapi ada qaid muhim na'amaraqlawi. Iya. Sebagaimana yang akan disebutkan di dalam hadis berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, kita baca dulu na'amaraqallahu fikum hadis yang sudah kita bahas. Nah, hadis rahmahukum jami'an barakallahu fikum yang sebelah sini semuanya. Yang sebelah kiri semuanya. Yang tengah. Nah, barakallahu fiik. Ya, wali bidin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiikum. Qala al-muallif rahimahullah taala yani al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa anhu yani an Ibnu Abbas kanibat rahmakum jami'an barakallahu fikum. Hadis ini khutbah rahmakum jami'an barakallahu fikum memang datang dari beberapa sahabat, datang dari sahabat Aisyah, juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri barakallahu fikum, disebutkan oleh barakallahu fikum al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahu taala dalam Jami'ul Hikam. Nah, beliau menyebutkan berapa sahabat yang barakallahu fikum menyebutkan hadis ini. Khairat mahmurah mukmujuan barakallahu fikum. Kebanyakannya barakallahu fikum hadisnya nam fi maqal antara irsal, mursal barakallahu fikum dan dhaif barakallahu fikum. Ya, sanadnya. Tapi barakallahu fi majmu'i turuqi yuhad abang yusahhah barakallahu dengan dikumpulkan jalan-jalannya hadis ini disahihkan. Khairat mahmurah mukmujuan barakallahu fikum. Nah, di sini al-muallif yakni al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan dari hadisnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan wa anhu itu dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darara wa la dirar, ya tidak ada kemadharatan yang dilakukan dengan sengaja atau yang tidak sengaja. Nawarakullah. Darar itu na'am dararun biduni qasdin. Wa dirar dararun bi qasdin. Nawarakullah. Khalifat rahmah mukmujan barakallahu. Terkait dengan makna darar wa dirar, khalifat rahmah mukmujan barakallahu fikum ada beberapa penjelasan karena paulnya. Pertama, na'am barakallahu fikum, bahwasanya darar wa dirar bimaknan wahid. Ya. Sehingga ucapan Rasulullah la darar wa la dirar itu mimbabit taukid. Tapi ini keliru. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad Sunni ghairu sahih. Tidak benar na'am barakallahu fikum. Belum mengatakan di dalam apa? Di dalam syarahnya. Khalifat entah barakallahu. Kata beliau, kila ad-dharar bimakna dharar lakinnu yajitu fi binyatihi lil mubalaghah, akan tapi pada barakallahu fikum bentuknya, bentuk kalimatnya itu ada penambahan, itu menunjukkan makna mubalaghah, ada nilai lebih barakallahu fikum. Wala hadha, kata beliau, fayakunul jumlatu al-thaniyatu bimakna jumlatil ula, jumlah yang pertama la dororo wala dioror semakna dengan jumlah yang pertama. Nawarakallahu fikum. Waya ala hadha kattawqid. Nawarakallahu fikum. Ya, dan jumlah ini dengan model semacam ini seperti nawarakallahu fikum tawqid, makna penekanan. Benar-benar enggak boleh ada kemadharatan. Nggih, baik yang kembali pada barakallahu fikum diri sendiri. Nggih. Baik itu kembali pada diri, harta, barakallahu fikum atau kehormatan. Syekh Hadi rahimahullah mujahid barakallahu juga kembali pada orang lain, enggak boleh. Baik itu kan betul na'am warahmatullahi wabarakatuh dengan mana ini kalibit na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau lakin hadha laisa bisahi, tapi ini enggak benar na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalibit na'am warahmatullahi wabarakatuh alasannya wadhalika la'anna tawqid yang demikian itu dikarenakan taukid yakti biduni dzikri harfil ataf. Yeah. Taukid itu seharusnya enggak pakai menyebutkan barakallahu fikum huruf ataf kan ini. Di sini kan barakallahu Rasul mengatakan la dararo wala dir ada na barakallahu fikum huruf atofnya ya na barakallahu ya kan dibit dah marah mujian barakallahu seperti na antum katakan la tor la tor saya taukid ya la tor la tor taukid na barakallahu ya ya kan dibit dah marah amma idza jaa bi harfil ataf fa inal ataf yaqtadil mughayarah na barakallahu adapun kalau datang dengan huruf ataf maka huruf ataf ini amarakallahu bermakna mughayarah. Yang satu beda dengan yang lain. Nawarakallahu. Ikhwati fillah murkum. Wa annatsani ghairul awal. Ya. Dan yang pertama, yang kedua bukan makna yang pertama. Ikhwati fillah murkum. Wa ala hadza fala budda min farqin bainahuma. Atas dasar ini harus dibedakan. Ikhwati fillah murkum syu'al furqan. Kemudian yang sudah makmum, terus apa bedanya? Kalau misalnya harus dibedakan, maaf orang kelawit. Ya kan ini sudah makmum para kelawit. Dan ulama yang berpendapat, ya samanya makna doror wa dirar, itu maaf orang kelawit di antara itu Ibn Taqiqil Id. Ya di dalam takliknya, kalau ini sudah makmum, sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam taklik untuk Arba'in An-Nawawi. Qanibit Mbah Marah Mukmu yang kumpulan berapa imam ya Nawarakallahu Imam Nawawi, Tadakil Id, kemudian Syekh Mubin Zaymin. Nah di situ Ibn Tadakil Id Nawarakallahu menyatukan bahwasanya Nawarakallahu Fikum Anal Dorar Wa Dirar itu sama. Sehingga kalimat ini mimbab taukid. Nih, artinya kon segala kemadorotan nih itu harus dihilangkan. Nawarakallahu, enggak boleh. Nah, ada atau dibiarkan. Nawarakallahu fikum. Harus misalnya nawarakallahu fikum belum terwujud maka dicegah, kalau sudah terwujud harus dicabut. Paham ya? Ya kalau dibitrah marah mukmujan barakallahu. Sekarang ikhwan telah makmah. Kalau apa yang membedakan? Sekali al-farqu bainahuma. Al-farqu bainahuma. An-nadharara ma hasala biduni qasdin nawarakallahu fadharar wafat ini adalah madharat yang terjadi dengan tanpa sengaja nah khalifatullah warahmukum seperti nawarakallahu fikum sampian nawarakallahu fikum khalifatullah warahmukum syu'al warakallahu fikum ya Khadifidin, contohnya ya, iskar contoh, wal misal al tarat ya. Khadifidin dah musyian barakallahu fikum. Sampian bakar. Bakar sampah misalnya ya. Khadifidin dah musyian, kemudian barakallahu fikum. Ya, yeah. Tentunya enggak sampian inginkan barakallahu fikum. Gangguan asapnya ke tetangga. Nawarakallahu. Kemudian asapnya ketengah dan mengganggu. Makanya semacam itu nawarakallahu doror. Maka Rasulullah SAW mengatakan la doror. Tidak boleh. Nawarakallahu. Jadi kalau memang yatahakkak adi yatahu. Ya terjadi betul namu gangguannya. Tidak boleh. Nawarakallahu harus dihilangkan. Contoh lagi. Antum punya rumah yang nawarakallahu fikum yang tinggi. Ada jendelanya. Nawarakallahu fikum. Sementara di bawah antum, rumahnya tetangga antum. Ya, yeah, tetangga antum. Ini kalau terbuka nawarakallahu bisa, nawarakallahu terlihat aura tetangga antum. Maka jendela itu, meskipun punyamu sendiri nawarakallahu fikum, harus ditutup. Harus ditutup. Ya, kan diberi cintah marah. Nah, fadzirar, mahasalah bikostin. Sementara dirar itu kemadharatan yang terjadi dengan sengaja. Nah, wadhalika li'anna dirar yang demikian itu dikenakan dirar adalah masdar dari lafaz dharra yudharu dhararan. Ya, begitu banyak fa'ala yufa'ilu fi'alan, qatala yuqatilu qitalan. Sama seperti itu. Mislu qatala yuqatilu qitalan. Wahada dhar yudhar diraran. Fawwa dharul maqsud. Maka na'amarakullah fikum dirar itu adalah kemudaratan yang disengaja. Wa alaihi fayakun hadis. Atas dasar ini, hadis ini maknanya adalah nafyuz dharar al-hasil bila qasdin wa nafyuz dharar al-hasil bi qasdin. Yaitu menyatakan ya kemadharatan yang terjadi dengan sengaja, dengan tanpa sengaja. Demikian pula hadis ini menyatakan kemadharatan yang terjadi dengan sengaja. Enggak boleh. Sementara apa dharar yang dimaksud yang harus tiada itu na'amarakullahu fikum. Dan amarakullahu fikum makna dari hadis ini sudah ya. Namarakullahu sekarang kemadharatan namarakullahu fikum yang harus ditiadakan, yang enggak boleh terjadi. Ya. Yaitu ma hasala bi dharrun min malin. Yaitu sesuatu yang terjadi kemadharatan pada harta au badanin au jahin au ghairi dzalik. Ya, itu sesuatu yang terjadi kemadharatannya pada harta, ya. Ya kan ibit nahmu atau pada badan atau pada namarakulafikum kedudukan, ya, pangkat ya, atau pada namarakulafikum kehormatan. Awgari dzalik atau yang selain daripada itu. Wa huwa ziddu naf' namarak, dan dharar itu adalah kebalikan dari kemanfaatan. Maka semua yang kebalikan dari kemanfaatan itu dalam hadis ini kata Rasulullah SAW harus ditiadakan. Qali bin Bahmah rahimahullah. Li'anna al-asya, dikarenakan perkara itu imma nafi'atun wa imma dharratun, dikarenakan ya perkara itu namar bisa jadi perkara yang bermanfaat atau perkara yang bermadharat. Wa imma ma la dharra fihi wa la naf'a namar qawl, bisa jadi berupa nama sesuatu yang tidak ada madharatnya, tidak ada manfaatnya. Ya khali bi tindah marqmu wa kulluha imma fil badan au al-mal au al-jah au al-ard au ghairi dzalik. Ya, dan semuanya bisa terjadi, bisa pada badan, bisa pada harta, bisa pada kedudukan atau pada nama kehormatan. Ya kan bisa pada. Maka semua itu ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terjadi, harus dihilangkan. Namarakallahu fikum. Nggih. Baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja enggak boleh. Paham ya? Madarat yang akan menimpa pada diri seorang. Enggak boleh namarakallahu fikum. Nggih, baik dilakukan dengan sengaja atau enggak sengaja. Iya, bunuh diri misalnya. Enggak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Namarakallahu fikum. Qaribat rahmakum jam. Rokok misalnya namarakallahu fikum. Enggak boleh. Namarakallahu fikum. Karena Rasulullah mengatakan la dharar wala dirar. Karena itu jelas madharatnya. Kok takoni sapa be dokterin namarakallahu fikum. Rokok itu bermadharat. Ya. Qaribat rahmakum jam. Tanya semua ahli namarakallahu fikum. Ya, enggak boleh namarakallahu fikum. Dengan apa hadisnya? La dharar wala dirar. Dengan pula na'am warahmatullahi wabarakatuh. dapat harta, enggak boleh nawar kelompok. Baik dilakukan dengan sengaja atau dilakukan tanpa sengaja. Nawar kelompok enggak boleh. Lah, sekarang telah kemunculan barakallahu fikum. Munasabah hadis ini disebutkan di dalam bab ini apa? Ini nawar kelompok. Kan itu ya. Ya qali bi tahmakum. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini setelah hadis la hima illa lillah wa rasulihi, tidak ada tanah larangan kecuali tanah larangan milah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, dan sudah kita sebutkan maksudnya. Maksudnya hadis tadi menetapkan bolehnya bikin tanah larangan yang dilakukan oleh pemerintah penguasa kaum muslimin untuk kepentingan kaum muslimin. Agada? Nah, warakallahu. Tapi harus dikait dengan ini, la toro wa la tiror. Makanya khuntah marah kunjuan warakallahu fikum, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis ini setelah hadis tadi. Nah, warakallahu. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, nah, warakallahu fikum, ya. Yang kita nam khairibillah marhamukumusyaan barakallahu itu terkait sebagai munasabah daripada hadis ini disebutkan dalam bab ini. Nah, warakallahu munasabul hadis bil bab hadal hadis lau ta'alluq ma qablah, hadis ini punya kaitan dengan nah warakallahu fikum dengan hadis yang sebelumnya. Nah, warakallahu fikum. Wa ala hadha dhakara al-mu'allif ba'da qawlihi la hima illa lillah wa rasulihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya taqidul hima la budda bi adami dharar. Nih, taqidul hima la budda bi adami dharar. Nih, membuat tanah larangan itu harus tanpa ada kemadharatan. Gitu ya. Kalau misalnya ada kemadharatan untuk kaum muslimin enggak boleh. Nah, warakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan la dharar wa la dirar. Khalibitullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ay annahu idha tadamman al-hima dararan ala al-muslimina wajaba man'uhu. Maknanya kalau na'amarakallahu fikum terjadi madarat, mengandung madarat ketika membuat tanah larangan itu kepada kaum muslimin, maka wajib untuk dilarang. Hatta wa in kana limasyatil muslimin. Ya, wala nafrudu anal im allati lahul masyah aw allati yatawalla masyatil muslim hama hima qariban minal balad. Na'amarakallahu. Hatan amarakallahu fikum untuk kepentingan kaum muslimin, untuk ternak kaum muslimin. Namarakallahu fikum. Ya, sedekah tadi ya, namarakallahu. Ya qadibillah marhamukum jua barak. Ya, sehingga enggak boleh namarakallahu untuk bikin meskipun yang membuat tanah larangan tersebut ya adalah penguasa. Namarakallahu. Ya kalau betullah mahusyan barakallahu. Misalnya na'amarakallahu fikum. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Antum bisa baca na'amarakallahu. Penguasa na'amarakallahu bikin tanah larangan dekat pemukiman kaum muslimin. Ya. Dekat pemukiman kaum muslimin. Yang mana tanah larangan tersebut na'amarakallahu fikum. Itu biasa digunakan oleh kaum muslimin untuk na'amarakallahu fikum mencari ya pencaharian sehari-hari. Mencari pencaharian sebagai apa? Na'amarakallahu pekerjaan untuk maisha mereka, cari kayu bakar atau nah barakallahu mencari apa? Mencari rumput di situ atau peternak di situ. Nah, ketika dibikin tanah larangan oleh pemerintah barakallahu fikum, kan mereka enggak boleh ke situ. Sehingga terjadi doror. Doror kepada mereka. Sehingga pemerintah bisa memindahkan barakallahu fikum tempat yang lebih jauh. Ya. Yeah. Dari pemukiman kamu dari pemukiman barakallahu fikum sehingga tidak mengganggu enam pekerjaan mereka. Kami bintah barakallahu fikum syukur barakallahu fikum. Nah, itu sisi munasabah. Wa ila ikhwan rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang merupakan kaidah. Ya, besar di dalam Islam. Satu kaidah besar dalam Islam. Kami bintah barakallahu fikum. Wa ila fal hadis qaidatun min qawaidil 'idham fil Islam, wa huwa ahadul qawaidil khamsah al-kubra. Termasuk salah satu dari 5 kaidah besar di dalam Islam. Ya. Yeah. Yang pertama kan barakallahu fikum kaidah besar dalam Islam adalah yang pertama al-a'mal bi maqasidiha. Ya. Yeah. Qanibitah marhamakum. Atau dengan bahasa yang lain kaidah innamal a'malu binniyat. Ini hampir pada masail fikih ya barakallahu masuk semuanya. Barakallahu fikum. Kaidah ini. Kemudian barakallahu fikum yang kedua termasuk kaidah besar dalam Islam. 5 kaidah besar dalam Islam yang dari kaidah ini bercabang kaidah-kaidah yang sangat banyak barakallahu fikum. Adalah al-masaqatu. Al-yakin la yazul bi syak. Al-yakin la yazul bi syak. Dan yang ketiga adalah barakallahu fikum kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang keempat ad-dararu yuzal hadahu. Kaidah ini atau disebut dengan kaidah la darara wala dirar. Nah ini yang sudah muncul barakallahu fikum masuk dalam berbagai macam bab fikih barakallahu fikum baik dalam bab ibadah maupun bab muamalah. Barakallahu fikum. Seperti dalam bab ibadah barakallahu fikum. Sekali lagi sudah muncul barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahutaala di dalam Jami' Ulumul Hikam. Wa mimma yadkhulu fi ummi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara, dan termasuk ya dari apa yang masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasallam la darara anna Allah lam yukallif ibadahu. Saya ulang lagi, anna Allah lam yukallif ibadahu fi'la ma yadurru al-batta. Fa'innama ya'muruhum bihi. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba-hambanya untuk melakukan perkara yang madaratkan sama sekali. Fa'innama ya'muruhum bihi huwa ainu sholahi dinihim wa dunyahum. Dan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka itu murni kemaslahatan bagi mereka, baik dalam dunia mereka maupun dalam urusan agama mereka. Wa manahahum anhu huwa ainu fasadi dinihim wa dunyahum. Dan apapun yang Allah larang mereka dari sesuatu, maka itu merupakan kerusakan. Nah, baik dalam agama mereka maupun dalam dunia mereka. lakinnahu lam ya'mur ibadahu bi syai'in huwa darun lahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah hamba-hambanya dengan sesuatu yang madaratkan bagi mereka. Fi abdanihim aydan fi abdanihim. Nah, kemudian belum menyebutkan contoh. Walihada asqata at-taharata bil ma'i 'ala al-marid. Walihada asqata at-taharata bil ma'i 'ala al-marid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan thaharah dengan menggunakan air bagi orang yang sakit. Kenapa? Dharar, la dharar. Dalam bab apa ini? Ibadah ya. Mari kita maju yang barakah. Nah. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala yuridu Allahu ay yaj'al 'alaikum min haraj. Selanjutnya. Allah menginginkan ya umma yuridu, Allah tidak menginginkan menjadikan keberatan pada kalian. Surat Maidah ayat 6. Wa asqata asyama anil marid wal musafir. Demikian pula amarakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa dari orang yang sakit dan orang yang musafir. Limadha? Fihi dharar. Kalau di ayo tetap wajib, sedang amar fa dharar. Maka Rasul mengatakan la dharar, tidak ada madharat. Enggak boleh. Itu dalam bab ibadah. Nah, marakallahu. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, surat Al-Baqarah. Nah, warakallahu. Kemudian amarakallahu wa asqata ijtinabu mahdhuril ihram. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban menjauhi larangan-larangan ihram. Namarakallahu fikum. Ketika ada madharat di situ. Nih, kahalki seperti mencukur rambut. Itu kalau ihram kan enggak boleh ya. Tapi boleh mencukur rambut. Namarakallahu. Karena apa? Apa banyak tumui. Banyak apa? Di azami roksi. Ya, namarakallah. Boleh. Kenapa? Kalau diteruskan doror. Maka syariat namarakallah mengatakan la doror. Ini contoh namarakallah fikum. Bahwasanya kaidah ini masuk dalam beribadah. Juga masuk dalam bab mu'amalah. Namarakallah. Khairibitullah warahmatullahi wabarakatuh. Namarakallah. Ya. Seperti namarakallah fikum. Dalam bab warisan wasiat namarakallahu fik. Naam. Ya qali bitnah marahmukum jazakallahu barakallahu fikum. Ketika ada seorang yang berwasiat namarakallahu fikum. Nggih. Kemudian memadharatkan ahli waris, enggak boleh. Namarakallahu, enggak boleh. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam la dharar. Nggih. Ya qali bitnah marahmukum jazakallahu barakallahu fikum. Impak diwasiatin Yusofia, au apa di dalam ayat, wai rumular tak boleh ada yang madaratnya. Yeah. Kalau dibet dah maram dalam bab itu nama Rasulullah SAW batasi nama rokalah fikum. Yeah, wasiat. Karena apa? Jangan sampai wasiat itu dilakukan, yeah, menyebabkan ahli waris apa bermadarat. Nama rokalah. Ketika Sa'ad bin Abu Waqqas na'amarakullahu fikum ingin mewasiatkan dengan separuh hartanya karena beralasan anaknya perempuan. Ya Rasulullah, anak saya perempuan, cuma satu kok, na'amarakullahu. Ini harta saya banyak. Boleh enggak saya mewasiatkan dengan sebanyak harta 22, 2/3 harta saya? Enggak boleh, kata Rasulullah. Lah. Iya. Terus gimana kalau itu? Kalau separuhnya enggak boleh. Nawarakallahu. Iya, gimana kalau sepertiganya? Baru Rasul mengatakan as-sulus as-sulus katsir, nawarakallahu. Iya, kenapa? Kalau semakin banyak kau berikan untuk wasiat, maka nawarakallahu fikum ahli waris enggak dapat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nawarakallahu mengembalikan ketika ada seorang sahabi yang meninggal dunia meninggalkan nawarakallahu fikum satu budak. Nawarakallahu. Kemudian diwasiatkan sama budak itu. Akhirnya na'amarakullahu fikum. Ya. Keluarganya datang. Ya. Kalau ini bintah muncul na'amarakullahu fikum. Ya. Keluarga datang. Ya. Minta warisannya. Maka na'amarakullahu fikum. Budaknya diambil lagi. Dijual. Na'amarakullahu fikum. Ya. Kemudian diberikan na'amarakullahu fikum. Wasiat yang seharusnya. Selebihnya. Dikasihkan kepada ahli waris. Saya enggak boleh na'amarakullahu fikum. Ini dalam bab wasiat. Dalam bab nikah juga gitu, tolak. Kalau ibu tidak mau, wes nama orang kelawu, wes gak kelam, gak betah nama orang kelawu fikum. Dipertahankan dalam rangka itu idror, nggak boleh nama orang kelawu. Iya, minta cerikan saya, nggak mau. Iya, nggak mau deh. Dalam rangka itu idror, nggak boleh nama orang kelawu. Iya, ya kalau ibu tidak mau, mau kemudian orang kelawu. Juga dalam jual beli. Ya kan ibu tidak mengumpat di situ ada madorot, maka dilarang amar kelabur. Makanya dalam buyuk muharramah itu semua dalam bab ini. Nawar kelabur. Kenapa? Nam nafil doror. Ima doror pada kedua orang yang berakad atau salah satunya. Buyul musorat dilarang. Ya kan bab ini nawar kelabur. Kan ada doror. Na'amarakullahu fikum. Be'ul uben. Dilarang. Kenapa bapak ini? Kan ada doror. Na'amarakullahu fikum. Ya kan ibitintah mukumuh. Maka termasuk diantaranya bab ini. Bab ikhya'ul mawad. Iya. Ya kan ibitintah mukumuh. Ikhya'ul mawad itu na'amarakullahu fikum. Itu terjadi apa? Enggak boleh. Pada apa? Hal ikhtisos. Padahal sesuatu yang menjadi na'amarakullahu fikum. Kepentingan kaum muslim secara umum. Enggak boleh sampean lakukan. Ikhya ulum wadis itu. Kenapa? Doror. Sini kan? Majar apa? Majari suyul. Misalnya na'amarakullahu fikum. Tempat aliran air. Antum itu. Kenapa? Makmurkan di situ. Kemudian kamu pek na'amarakullahu fikum. Padahal air itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Terus antum halangi. Dengan antum makmurkan itu. Nah itu doror. Banyak. Nih. Demikian pula na'amarakullahu fikum pada milku maksum. Na'amarakullahu enggak boleh. Ya kan ibu tentah ma'amara makmusya'an barakullahu. Maka masuk pula dalam pembahasan kita sekarang ini. Ketika na'amarakullahu fikum hima. Itu termasuk merubah status jadi ikhtisos. Status tanah apa? Tanah itu menjadi ikhtisos na'amarakullahu fikum. Karena sudah dikhususkan oleh orang yang membuat tanah larangan tersebut. Maka enggak boleh kalau sampai dengan membuat tanah larangan tersebut. Ya. Ada madarat pada kaum muslimin. Na'amarakullahu fikum, maka enggak boleh. La dharara wa la dirar. Kan ibu tentah makmumuh. Sehingga hadis ini na'amarakullahu fikum. Diambil faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama. Yanha Rasulullah SAW ani dharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari dharar, kemadharatan, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja. Kata beliau, "Wa hadzal nahyu yatadhammanu wujubu raf'iz dharar sawa'an kana bil mal dan larangan ini mengandung wajibnya mengangkat mara bahaya, baik itu ada pada harta, au bin nafsi, pada jiwa, ya, ya termasuk rokokan tadi ya, ngamur, nggak boleh, ngamur rokok, kan ibadat mbah marah mungkin jual rokok, au bil ja, ya, dengan jabatan, ya, au bil ar, ya, pada apa? Pada kehormatan, au bi ayyi nau'in min anwa'id darar, atau pada jenis apapun dari jenis-jenis kemadharatan. Ya, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain, enggak boleh. Nah, barakallahu. Karena qaulahu la darara dikarenakan sabda Nabi alaihi wasallam la darara yaqtadi raf'ahu atau ya raf'ahu fa fi idzan tahrimud darar wa tahrim ibqa'id darar. Nah, barakallahu. Kalau begitu, nah barakallahu fikum, dalam hadis ini ada pengharaman, ya. Na'am warakallahu doror. Ya, jadi na'am warakallahu engkau melakukan doror kepada orang lain. Belum terjadi ke dorornya ya. Na'am warakallahu belum terjadi. Atau na'am ibqa'u doror. Dorornya terjadi tapi kamu biarkan. Tidak boleh. Harus dicabut. Faham ya? Fali bin rahmah warahmah ujual barakallahu. Faedah yang kedua. Tahrimul madharah. Haramnya memberikan madharah kepada orang lain. Waqad sabata fi dzalikal wa'id an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah sabit tentang hal ini dari Rasul alaihi salatu wasallam, "Anna man dharra darallahu bih." Barang siapa yang memberikan mador kepada orang lain, maka Allah akan berikan mador kepadanya. Nah, al-jaza' min jinsil amal. Nah, barakallahu. Fala yajuzu lil insani ayyudharra ghairahu. Maka enggak boleh bagi seorang pun untuk memadaratkan orang lain. Nih. Hadirin rahimah rahimakumullah barakallahu. Baik dengan tindakannya atau dengan lisannya atau dengan apapun dari hartanya, nggak boleh. Nah, barakallahu. Dengan lisannya, dengan mencelanya, ya, merendahkannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau dengan tindakannya, ya, ya, perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, entah dengan tangannya, kakinya, merendahkan orang lain. Kalau ditambah atau dengan nah, barakallahu fikum, dengan hartanya. Ya, misalnya dia punya ayam, ya, punya ayam dibiarkan sampai ayamnya na'am barakallahu fikum mengganggu tetangga, ini madarat, ya, kenapa? Karena hartanya, na'am barakallahu fikum, maka enggak boleh. Kalau fitnah marah kemunculan barakallahu fikum, ya, maka enggak boleh na'am barakallahu fikum bagi seorang pun untuk memberikan madarat kepada orang lain. Qalibillah marahmukum jua'an barakallahu. Kemudian in fawaid hadzal hadis kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annahu la yajuzul insani ay yu'dhin nasa aw yusghilum bil aswatil munkarah." Bahwasanya tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengganggu manusia atau membuat mereka sibuk dengan suara-suara yang mungkar. Kamayab lupa abunas, kata beliau, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia. Tajidu masdalan yastamu ilal aghani al muharramah wa yaj'alu bi sawtin 'alin. Ya, sebagian amarakallahu fikum yang dilakukan oleh sebagian manusia, kau dapati contohnya amarakallahu mereka mendengarkan musik, ya, nyanyian-nyanyian yang diharamkan, ya, dengan suara yang keras. Ya. Kemudian mengganggu tetangganya. Dan ini enggak sekedar musik saja, na'barakallahu. Hatta na'barakallahu membaca Al-Qur'an, afan. Anak kan baca Al-Qur'an, na'barakallahu. Ya, hatta baca Al-Qur'an. Kalau kemudian na'barakallahu fikum membuat manusia na'barakallahu terganggu dengan itu, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, atau temennya na'barakallahu fikum sing salat Allahu Akbar antum baca keras-keras baca Al-Qur'an na'barakallahu. Enggak boleh kena ganggu. Paham ya? Atau pas na'barakallahu fikum antum disakan, ya, temennya sudah pada persiapan tidur, antum murojaah na'barakallahu fikum. Keras-keras sampai ini kok baca keras sekali nih guys, aku enggak bisa tidur. Na'barakallahu enggak boleh, terganggu. Paham ya? Kenapa? Sekali lagi itu adalah dhirar. Ya. Kari bin Bahmarah makmus. Meskipun yang kau baca Al-Qur'an. Ya. Kari bin Bahmarah makmus al-Qur'an. Ya, sekali lagi hadis ini termasuk kaidah yang besar dalam Islam sehingga na'barakallahu fikum segala kemadharatan yang akan terjadi baik pada diri atau orang lain, diri sendiri atau orang lain, disengaja maupun tidak disengaja. Na'barakallahu fikum maka tidak diperkenankan. Nah, dan terus untuk na'barakallahu pembahasan kita bab ihya'ul mawat na'barakallahu fikum yaitu berkaitan dengan ya taqidul hima, maka boleh kalau na'barakallahu fikum ya membuat tanah larangan itu tidak ada unsur kemadharatan kepada siapapun, enggak boleh. Kalau ada maka na'barakallahu enggak boleh, harus dipindah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana jika tanah larangan di tempat seperti jalur pipa gas atau yang sedihnya dalam keadaan masyarakat biasa memanfaatkan ya tanah tersebut sejakmua. Kalakin amarakallahu fikum terkadang kita mandang itu madarat bagi kita ya amarakallahu, tapi dipandang oleh amarakallahu penguasa sebagai suatu maslahat. Ya. Dan maslahatnya rojiha. Itu kalau pipa kena arit, mutus kena bocor, bagaimana na'barakallahu misalnya, kan itu ya. Atau pas antum na'am lagi, keduk-keduk. Karena kan ini kan na'barakallahu fikum. Ya, namanya kan ihya'ul mawat ya. Ihya'ul mawat itu kan sampean harus mengelola tanah tersebut macul. Ya, kodoloh. Kemudian pipanya kena pacul, bocor, terus gimana? Maksudnya kan lebih banyak gitu. Misalnya. Makanya kemudian penguasa atau pemerintah melarang untuk na'barakallahu melakukan aktivitas seperti itu di tanah tersebut. Maka insyaallah na'barakallahu fikum sekali lagi kemaslahatnya dikembalikan kepada apa? Penguasa. Na'barakallahu fikum. Baiklah, secara apa? Secara na'barakallahu fikum secara asal na'barakallahu betul-betul madorotnya na'barakallahu fikum betul terjadi untuk masyarakat na'barakallahu fikum, untuk orang yang lain maka enggak boleh. Kalau bisa dipindah, dipindah. Kalau semacam itu bisa dipindah enggak? Kayaknya enggak bisa kayaknya. Na'barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nattai bihadzal qadar. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.